Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas tafsir surat Al-Bayyinah dari ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan tafsir surat Lam Yakun. Beliau namakan surat ini dari awal surat Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Dan beliau mengatakan ini adalah surat Madaniyah, termasuk surat Madaniyah. Artinya surat yang turun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum masuk dalam pembahasan tafsir, beliau menyebutkan sejumlah hadis terkait dengan surat ini, diantaranya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Inna Allah amarani an aqra 'alaika." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu Lam yakunil ladina kafaru, yaitu surat Al-Bayyinah dari awal sampai akhir. Qala, lalu kata Ubay bin Ka'ab, "Wasammani laka ya Rasulullah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyebut namaku kepadamu?" Qala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Fabaka, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan keutamaan para sahabat secara umum yang mereka itu belajar Al-Qur'an langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada sahabat secara khusus Allah sebut namanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan. Ya. Apa yang diajarkan? Semuanya. Mulai dari cara membacanya sampai yang paling penting adalah memahami makna dan kandungannya. Memahami makna dan kandungannya. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Dahulu kami belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam per 10 ayat. 10 ayat sudah kami pahami, bahkan sudah kami amalkan, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam menambah 10 ayat yang lain." Terus demikian sampai khatam. Jadi demikian para sahabat mempelajari hadis atau ayat-ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka tidak heran kemudian kalau para sahabat yang paling memahami Al-Qur'an, bahkan Allah tetapkan hanya satu jalan untuk memahami Al-Qur'an. Siapa yang memahami dengan pemahaman yang lain, maka dia telah salah. Yaitu jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Bagaimana tidak? Al-Qur'an diturunkan kepada mereka, diturunkan di negeri mereka, diturunkan dengan bahasa mereka, diturunkan seringkali karena kejadian di antara mereka. Maka wajar saja kalau kemudian para sahabat lebih paham. Dan lebih penting lagi adalah mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mana mungkin generasi setelahnya lebih mengerti, lebih paham daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita masuk dalam penafsiran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin akan meninggalkan kekufuran dan kesyirikan mereka kecuali sampai datang kepada mereka keterangan yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara, yaitu seorang rasul yang berasal dari Allah membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya, yaitu di dalam lembaran-lembaran tersebut ada kitab-kitab yang lurus. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang diberikan ahli Alkitab itu kecuali setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata tersebut yang mereka tunggu-tunggu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadahnya kepadanya, hunafa, dengan hanif, yaitu berpaling dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Baik, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan tafsir surat Al-Bayyinah dari penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala secara ringkas. Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan tentang siapa itu Ahlul Kitab. Kata beliau, fahumul Yahud wal Nasara, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu yang disebut dengan Ahlul Kitab. Kenapa mereka disebut Ahlul Kitab? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Sedangkan kaum musyrikin adalah abadatul authan wan nairan, para penyembah berhala-berhala dan api, baik dari kalangan orang Arab maupun orang Ajam. Jadi ayat ini atau surat ini secara keseluruhan berbicara tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang kafir juga secara keseluruhan mereka, namun syariat membedakan antara orang kafir ahlul kitab dan kaum musyrikin penyembah berhala. Walaupun sama-sama kafir, sama-sama kafir, tetapi mereka dibedakan menjadi dua kelompok. Dan bagi Yahudi dan Nasrani itu ada hukum-hukum khusus. Ada hukum-hukum khusus. Di antaranya, seorang laki-laki Muslim boleh menikahi Yahudi dan Nasrani dengan syarat dia bukan wanita pezina. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir dari manapun dia. Adapun menikah dengan selain Yahudi dan Nasrani seperti Hindu, Buddha dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh. Itu hukumnya haram secara mutlak. Demikian pula dibolehkan memakan sembelihan Yahudi dan Nasrani, tapi dengan syarat dengan syarat mereka menyembelih sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, sesuai dengan ketentuan sahnya penyembelihan secara Islam. Adapun memakan sembelihan kaum musyrikin tidak boleh. Ini diantaranya dua hal penting dalam hukum yang membedakan antara orang kafir ahlul kitab dan kaum musyrikin. Padahal sama-sama kafir. Apa hikmahnya pembedaan di situ jemaah sekalian? Kenapa dibedakan? Karena orang-orang ahlul kitab itu pada asalnya dulu mereka beriman. Dulu mereka beriman. Iya. Dulu mereka beriman. Kemudian mereka mengada-ada dalam agama, berbuat bid'ah dalam agama, yaitu bid'ah sampai pada tahap kekufuran. Berbagai macam bid'ah mereka ciptakan sampai pada tingkat kekufuran. Jadi kekufuran yang ada pada mereka itu adalah bid'ah yang mereka ciptakan. Nah, beda dengan orang-orang musyrik yang lain. Orang musyrik dari asalnya memang sudah kafir, enggak pernah beriman sama sekali. Beda ya? Makanya syariat membedakan antara keduanya. Iya. Syariat membedakan antara orang kafir jenis ahlul kitab dan kaum musyrikin. Baik. Kemudian jamaah sekalian, dari ayat yang pertama kita dapat mengambil pelajaran yang sangat penting sekali, bahwasannya selain muslim adalah kafir, non muslim adalah kafir, dari manapun dia berasal, dari manapun dia berasal. Jazakallahu khairan. Dari manapun dia berasal, maka dia kafir, non muslim. Non muslim itu adalah ungkapan terhadap orang-orang kafir. Ya. Karena di sini Allah mengatakan lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Oleh karena itu, barang siapa yang mengatakan orang Nasrani atau Yahudi itu beriman, maka dia kafir. Kenapa? Karena berarti dia mendustakan ayat ini. Dia mendustakan ayat ini. Atau apabila ada yang mengatakan semua agama sama, maka dia juga kafir. Karena dia mendustakan ayat ini. Menentang Allah dan Rasul, mendustakan Allah dan Rasul yang telah menyatakan mereka itu kafir. Ya. Walaupun tingkatan mereka berbeda, ahlul kitab lebih mending kekafirannya daripada kaum musyrikin, tapi sama-sama kafir. Sama-sama mereka itu kafir. Iya. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang keimanan orang-orang ahlul kitab itu dulu. Dulu sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka menjadi kafir. Walaupun mereka masih beribadah kepada Allah dan mengikuti kitab Taurat dan Injil. Walaupun, apalagi pada kenyataannya ternyata mereka sudah tidak beribadah kepada Allah yang satu saja. Ya. Dan mereka sudah merubah-rubah isi Taurat dan Injil. Ya. Bahkan mereka lebih mentaati para petinggi-petinggi mereka daripada menaati Taurat dan Injil. Seperti orang-orang Nasrani misalkan, di Bible mereka, di Injil dilarang makan babi, mereka halalkan makan babi. Dilarang minum khamar, mereka minum khamar. Yeah. Dan seterusnya. Jadi mereka bukan hanya tidak mau masuk Islam, tapi memang sudah tidak menyembah Allah dan mereka merubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Yang halal mereka haramkan, yang haram mereka halalkan. Iya. Makanya ayat ini sekaligus menegaskan kekufuran orang yang mengatakan semua agama itu sama. atau membenarkan Yahudi dan Nasrani. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, "Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an." Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Jadi untuk menjadi kafir enggak harus dia masuk Nasrani, dibaptis terlebih dahulu. Dia membenarkan mereka, dia sudah kafir. Sama seperti mereka, tidak ada bedanya. Makanya kata Syekh, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, maksudnya Yahudi dan Nasrani dan yang semisalnya, atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan ini ayat diantaranya sebagai dalil. Karena kalau dia katakan, kalau dia ragu, ini Yahudi kafir enggak ya? Berarti enggak beriman. Iman itu kan yakin. Ya, kalau ragu berarti enggak beriman. Baik. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya mereka tidak akan beriman. Tidak akan meninggalkan kekufuran mereka. Sampai kapan? Sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Al-Quran. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-bayyinah yang dimaksud adalah Al-Quran. Itu pernyataan mereka dulu sebelum Rasulullah SAW datang. Karena orang-orang Yahudi tahu dari Taurat, orang-orang Nasrani tahu dari Injil. Akan datang Nabi dan Rasul yang terakhir. Ia akan membawa al-bayyinah, keterangan yang jelas. Itulah Al-Quran. Orang-orang musyrik bagaimana? Mereka juga tahu. Dari mana mereka tahu? Dari para dukun. Para dukun yang mencuri berita dari langit. Nah, setelah beliau diutus, maka sejak saat itulah ditetapkan mereka gak boleh curi berita lagi. Kalau mereka curi berita, mereka akan dilempar dengan potongan bintang oleh para malaikat. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami telah jadikan bintang-bintang itu sebagai penghias langit dan pelempar setan. Nah, itu dimulai sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sebelum itu mereka bebas. Sejak Nabi SAW diutus, maka mereka sudah enggak bebas mencuri berita. Dari situ para dukun pun paham, oh ini dia sudah diutus. Jadi mereka beritahukan kepada kaum musyrikin. Dan juga orang-orang musyrik menerima berita dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka enggak baca Taurat, enggak baca Injil, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani memberitahukan kepada mereka. Bahkan orang-orang Yahudi di Madinah, kenapa mereka ada di Madinah? Ya, karena mereka sudah baca dalam Taurat akan datang Nabi akhir zaman dan Madinah adalah negeri tempatnya berhijrah. Itu rahasia mengapa orang-orang Yahudi sudah berkumpul di Madinah dan sekitarnya. Ya, jadi betul-betul mereka yakin akan datang Nabi akhir zaman ini. Sehingga mereka seringkali mengancam orang-orang Aus dan Khazraj yang kelak menjadi orang-orang Ansar. Mereka suka mengancam, "Tunggulah kalian sampai datang Nabi akhir zaman, maka kami akan memerangi kalian dan kalian pasti kalah." Dia gak akan terkalahkan. Itu yang tertulis di dalam Taurat mereka atau berita-berita mereka. Iya. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah SAW diutus, orang-orang Aus dan Khazraj yang malah beriman, mereka pada umumnya enggak mau beriman. Padahal dalam ayat ini dikatakan tentang pernyataan mereka, mereka tidak akan beriman sampai datang kepada mereka keterangan, yaitu Rasul yang membawa keterangan tersebut. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat berikutnya, Rasulun minallahi, yaitu seorang Rasul dari Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Iya, lembaran-lembaran yang suci. Jadi inilah yang mereka tunggu, inilah yang mereka tunggu, Rasul akhir zaman yang membacakan untuk mereka lembaran-lembaran yang suci, yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, apa isi lembaran yang suci ini? Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang lurus. Kitab-kitab yang lurus, dikatakan oleh Imam Al-Kathir rahimahullah, mustaqimah mu'tadilah, yang lurus lagi seimbang, yang lurus lagi seimbang. Iya, inilah yang mereka tunggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab yang terakhir, Al-Quranul Karim, lembaran-lembaran yang suci, yang padanya terdapat kelurusan, wahyu dari Allah, kebenaran yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, apa yang terjadi setelah datangnya Rasulullah SAW dengan membawa kitab tersebut? Maka pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, dan tidaklah terpecah belah orang-orang yang diberikan ahli, yang diberikan kitab itu, yaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, yaitu setelah datang Al-Qur'an, setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran tersebut, maka mereka berpecah belah. Apa maksud mereka berpecah belah, jemaah sekalian? Sebagian mengikuti kebenaran dan sebagian besar mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Iya. Jadi Islam itu datang untuk memecah belah mereka, memecah belah manusia menjadi dua golongan, pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Oleh karenanya jemaah sekalian, persatuan yang hakiki, ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas kebenaran. Ya. Yang sebelumnya mereka bersatu, tapi bersatu di atas kebatilan, kemudian Islam datang memecah mereka untuk mengajak mereka mengikuti kebenaran, namun sebagian tidak mau mengikuti, maka mereka pun terpecah belah. Ya. Sedikit yang mengikuti kebenaran, kebanyakan mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan pada umumnya yang tidak mau mengikuti kebenaran itu, mereka sudah betul-betul tahu inilah yang mereka tunggu-tunggu. Ya. Sampai-sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Itu ilmunya orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mereka tahu inilah yang mereka tunggu-tunggu. Mereka kenal ciri-ciri beliau yang sudah terdapat di dalam Taurat dan Injil. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak mau beriman. Kenapa mereka tidak mau beriman, jemaah sekalian? Di antaranya karena hasadan min indi anfusihim. Hasad yang berasal dari jiwa-jiwa mereka. Kenapa hasad? Karena ternyata nabi yang terpilih, nabi akhir zaman, bukan berasal dari golongan mereka. Bahkan berasal dari golongan yang dulu mereka rendahkan, yaitu orang-orang Arab. Ya. Yang dulu mereka rendahkan, yang kebanyakan waktu itu orang-orang Arab adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang enggak tahu ilmu. Kalau mereka punya ilmu dahulu, mereka dimuliakan. Orang-orang Arab dulu itu memandang orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mulia karena mereka punya ilmu, punya kitab, Taurat dan Injil. Ketika Rasulullah SAW diutus, justru yang mereka rendahkan yang mendapatkan hidayah. Maka di sini ada pelajaran bagi kita bahwasannya hidayah itu benar-benar milik Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan tidak kepada semua orang, hanya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwasannya berpecah belah itu adalah sifat orang-orang musyrik, sifat orang-orang kafir, dan sekaligus mengajarkan kepada kita ayat ini, yang dimaksud dengan berpecah belah adalah mengikuti jalan yang salah. Apakah itu kekufuran ataukah bid'ah-bid'ah di dalam agama. Ya, makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kamu seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya, setelah mereka berkelompok-kelompok, mereka pun merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Iya. Jadi, yang dimaksud berpecah belah di sini adalah apa? Orang yang mengikuti selain jalan kebenaran. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Yang dimaksud dengan al-jama'ah, persatuan, adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ya. Jadi seorang diri mengikuti kebenaran, itulah orang yang bersatu. Andai seisi dunia memusuhi dia, maka mereka disebut orang-orang yang berpecah belah, walaupun mereka bersatu untuk menyelisihinya. Baik. Oleh karena itu ayat ini juga mengingatkan kita, hati-hati, jangan mengikuti sifat orang Yahudi dan Nasrani. Apa sifat mereka yang sangat jelek? Sudah jelas kebenaran bagi mereka, masih menentang. Seorang muslim, satu dalil saja sudah cukup. Apalagi kalau di dalam permasalahan itu ada banyak dalil. Iya, tapi sifat orang-orang Yahudi, antum datangkan banyak dalil sekalipun, dia tidak akan beriman. Iya, padahal sudah jelas kebenaran baginya. Jadi, itulah sifat orang muslim, selalu tunduk kepada kebenaran, mengikuti dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan agama seluruhnya hanya bagi Allah. Ad-din, agama yang dimaksud adalah ibadah. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia dan termasuk kepada orang-orang kafir itu, agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya karena Allah semata-mata. Ya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita dan kepada seluruh orang-orang yang kafir kepada Allah, hendaklah mereka mentauhidkan Allah. Hunafa. Hunafa adalah jamaknya hanif. Hanif itu maknanya al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'an kulli ma siwa, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang yang selalu menghadap kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Iya. Adapun Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata, Hunafa artinya mutahakkikina anisyirk atau mutahannifina anisyirk ila tauhid. Orang yang berpaling dari kesyirikan kepada tauhid. Itu artinya hunafa. Berpaling dari kesyirikan kepada tauhid. Selalu berpaling dari kesyirikan kepada tauhid. Ya. Maka di sini terkandung peringatan kepada kita untuk menjauhi kesyirikan, bukan saja dilarang kita melakukannya, tapi kita disuruh menjauhi. Jadi di sini terkandung dua sifat larangan. Pertama, jangan melakukan. Yang kedua, jangan mendekati. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah. Ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya salat dan menunaikan zakat. Jadi disebutkan di dalam ayat ini tiga amalan: tauhid, salat, dan zakat. Kenapa salat dan zakat disebutkan di sini? Karena salat adalah setinggi-tingginya amalan badan, amalan anggota tubuh. Sedangkan zakat adalah setinggi-tingginya amalan harta. Ya, ibadah harta. Jadi disebutkan ibadah badan yang tertinggi dan ibadah harta yang tertinggi. Ya, ada pula ibadah yang tergabung antara keduanya, badan dan harta, yaitu apa? Haji dan umrah. Iya. Baik, ini menunjukkan kepada kita kedudukan salat yang sangat tinggi. Setelah tauhid, salat, kemudian zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Maka itulah agama yang lurus. Ya, itulah agama yang lurus. Yaitu agama yang tegak. Agama yang tidak bengkok. Agama yang seimbang, yang mengikuti jalan kebenaran. Baik. Di sini ada faedah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, banyak para ulama termasuk Imam Az-Zuhri dan Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan ayat ini untuk menegaskan pendapat ahlu sunnah bahwasannya amalan itu termasuk dalam keimanan. Termasuk dalam keimanan. Iya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tiga macam keimanan di sini. Tauhid, sholat, dan zakat. Iya. Dan ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Iman itu mencakup tiga bagian. Ucapan, ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota tubuh. Iya. Adapun golongan-golongan yang menyimpang, banyak sekali pendapat mereka. Ada yang mengatakan iman itu cukup diucapkan, gak perlu diyakini, gak perlu diamalkan. Ada pula yang mengatakan cukup diyakini saja, gak perlu diucapkan, gak perlu diamalkan. Dan yang paling mending, yang mengatakan ini yang paling mending kesesatannya, iman itu cukup ucapan, perbuatan, ucapan, kemudian keyakinan, gak perlu amalan. Dan ada yang lebih mending lagi, iman itu ucapan, keyakinan, dan hendaklah beramal, tapi amalan itu bukan bagian dari keimanan. Itu hanya penyempurna iman. Itu juga salah, tapi mending. Itu yang disebut dengan murji'atul fuqaha. Iya. Itu kelompok murji'ah yang paling ringan. Yang benar adalah pendapat ahlu sunnah, iman itu ucapan lisan, kemudian keyakinan hati, dan amalan anggota tubuh. Itu bagian dari keimanan. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah, diantaranya ayat yang mulia ini. Baik. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan lagi bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Iya. Makanya seperti kita katakan tadi, siapa yang mengatakan Yahudi dan Nasrani beriman, maka dia kafir. Sebab berarti dia menentang ayat yang mulia ini. Dan orang kafir itu ada dua golongan, Ahlul Kitab dan Musyrikin, dan hukum keduanya ada sedikit perbedaan. Ya. Ada sedikit perbedaan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita hukum mereka secara umum di dunia dan akhirat. Pertama di akhirat terlebih dahulu. Fi nari jahannam. Tempat mereka kata Allah di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka di sini ada peringatan bagi kita bahaya kesyirikan dan kekufuran. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Inilah bahaya kekufuran dan kesyirikan yang terbesar, menyebabkan pelakunya kekal di neraka untuk selama-lamanya. Ya, na'udzubillah. Jadi jemaah sekalian, makanya enggak patut seorang muslim kemudian lebih membanggakan orang kafir daripada orang-orang muslim hanya karena mereka enggak korupsi, enggak mencuri, padahal dia kafir kepada Allah. Apalagi dia banggakan karena apa? Karena maksiatnya. Apa maksiatnya? Dia masya Allah actingnya bagus ya, atau pintar main musik. Enggak patut dibanggakan. Allah sedang hinakan mereka di dunia dan di akhirat. Tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ini peringatan bagi setiap orang kafir untuk bertobat kepada Allah. Kemudian kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Berarti Allah sangat murka kepada mereka. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Allah sangat murka kepada mereka, mereka sangat hina di sisi Allah, lebih hina dari seluruh makhluk. Apakah lebih hina daripada binatang? Iya, lebih hina. Sudah jelas. Syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk. Sebut binatang apa yang paling jelek, mereka lebih hina. Makanya dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Innahum illakal an'am balhum adallu sabila." Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Lebih jelek, lebih sesat daripada binatang ternak. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak mungkin orang mukmin mencintai orang kafir. Sebagaimana juga firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu enggak mungkin. Kalau imannya benar. Iya. Dan tidak mungkin juga orang mukmin mau memuliakan orang kafir. Tidak mungkin orang mukmin memuliakan orang kafir. Kenapa? Allah sangat murka kepada mereka. Allah menghinakan mereka. Apakah patut bagi kita memuliakan mereka? Dan jemaah sekalian, mengangkat mereka menjadi pemimpin ini termasuk setinggi-tingginya pemuliaan. Ya, ini tidak patut. Itu enggak perlu ditanyakan lagi sebetulnya. Boleh enggak milih pemimpin kafir? Masa mau ditanyakan lagi? Kalau orang sudah mengerti mereka itu sangat Allah benci, enggak perlu ditanyakan lagi. Enggak patut orang muslim memilih pemimpin kafir. Dan makanya ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya orang kafir memimpin kaum muslimin. Bahkan kalau tadinya dia muslim kemudian dia murtad, maka dia harus dilengserkan. Iya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jamaah sekalian, inilah kebaikan manusia, inilah kebaikan seorang hamba apabila dia beriman dan beramal soleh. Inilah dua kunci kebaikan yang harus senantiasa kita pegang erat, iman dan amal soleh. Apa maksudnya iman? Mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, terutama rukun iman, terutama tauhid. Mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan, sebagai satu-satunya Rabb yang pantas untuk disembah. Itu artinya iman. Sedangkan amal soleh adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memiliki dua hal ini, iman dan amal soleh, maka disitulah nilai kebaikannya di sisi Allah. Ya, makanya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, kecantikan kalian, ketampanan kalian, tidak pula kepada jasad-jasad kalian. Ya. tidak yang six pack atau yang one pack, tidak. Ya. Tetapi kepada apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada kebaikan hati kalian dan amal-amal soleh kalian. Ya. Kita masuk ayat yang terakhir. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga yang mengalir padanya atau di bawahnya sungai-sungai. Ini subhanallah kemenangan yang besar, janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah yang harus menjadi obsesi setiap muslim, cita-cita yang tertingginya masuk surga dan selamat dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya, maka ayat ini menegaskan kepada kita surga dan neraka itu kekal. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu sudah ada. Keduanya adalah makhluk yang diciptakan, dan keduanya adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang kekal abadi. Ya. Surga dan neraka, karena penghuninya kekal. Surga neraka pun kekal. Ya. Insyaallah taala itu kita bahas lebih detail dalam pelajaran akidah nanti. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yaitu Allah ridho kepada mereka dan Allah jadikan mereka pun ridho kepada Allah. Kenapa Allah ridho kepada mereka? Karena keimanan dan amal soleh mereka. Kemudian ayat ini ditutup. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini menerangkan kepada kita keutamaan sifat khasyah, takut kepada Rabb. Dan khasyah itu maknanya bukan sekedar takut, tetapi takut yang dibangun di atas dasar ilmu. Ilmu tentang apa yang kita takutkan. Makanya jemaah sekalian, orang itu kalau dia menuntut ilmu, semakin dia mengenal Allah, maka akan semakin kuat rasa takutnya kepada Allah. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Ya, para ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya, rasa khasyah seseorang, takut seseorang kepada Allah itu sesuai dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat terakhir ini mengingatkan kita pentingnya menuntut ilmu agama agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kokoh. Alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan 8 ayat surat Al-Bayyinah, dan qadarullah sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.